Hari ini membuat hatiku resah, yang terfikir olehku dirimu, oh sayangku, kekasih pujaanku, kau berarti untuk diriku. Seluruh jiwa ragaku, kau akan kujaga. Tenanglah, kini kau aman dalam pelukku. Tak perlu kau ragu. Memang ku bukan kesatria malam dalam cerita, namun demi cintaku kan ku pertaruhkan seluruh hidupku. Kekasih pujaanku, kau berarti untuk diriku. Seluruh jiwa ragaku, kau akan kujaga. Tenanglah, kini kau aman dalam pelukku. Kau ragu, memang ku bukan kesatria malam dalam cerita, namun demi cintaku kan ku pertaruhkan seluruh hidupku. Kau aman dalam pelukku, tak perlu kau ragu. Memang ku bukan kesatria malam dalam cerita, namun demi cintaku ku pertaruhkan seluruh hidupku. Kesatria cintamu.